Irmis kita goyang kembali. Wiwi Sagita. Mas Brodin. Hey. Ada Bunga Surya. Cintaku Terima kasih Mas Brode. Tiba-tiba wong ayu iso kemringet ya, aduh.